بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih di Al-Kabirah Tsaniya wal Khamsun. Dosa besar yang ke-52. Ini terkait tentang isbadul izar. Memanjangkan kain sarungnya melebihi mata kakinya. Baik, kita sekarang masuk di hadis 346. قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyaka wa iswadul izar, iyyaka hati-hati kamu, wa isbalal izar, hati-hati kamu dengan memanjangkan kain sarung melebihi mata kaki. Fa innaha minal mahyalah, karena perbuatan itu termasuk dari kesombongan. Fa innallaha la yuhibbul mahyalah, sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan. Sahahu At-Tirmidzi. Sebutkan ini akhraj al-Bukhari fi tarikh as-saghir wa tarikh al-kabir wa adab al-mufrad. Naam. Hadisnya sahih. Di dalam hadis ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat memberikan arahan terkait pakaian seorang muslim, bahwasanya bagi seorang muslim laki-laki dilarang untuk kain sarungnya atau kain celananya melebihi mata kakinya, karena itu termasuk dari kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesombongan. Nah, di sini semata-mata kain sarung itu melebihi mata kakinya, maka dia termasuk kesombongan. Dia termasuk kesombongan. Taib wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, ketika ada seorang yang salat dalam keadaan sarungnya itu isbal melebihi mata kakinya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, idhab fatawaddo, pergilah kamu dan wudhulah. Diminta oleh Rasulullah untuk berwudhu. Fadhahaba fatawaddaa. Lalu dia pun pergi dan dia berwudhu. Summa jaa. Setelah selesai wudhu, orang ini balik kembali. Faqala. Lalu Rasul menyatakan yang kedua kalinya, idhaf fatawaddaa. Pergilah dan wudhulah. Padahal sudah selesai wudhu. Faqala ar-rajulu. Maka ada seorang yang kemudian menyatakan, ya Rasulullah, malaka amartahu ayatawaddu'a. Ya Rasulullah, kenapa Anda memerintahkan dia untuk berwudu? Summa sahata andu, kemudian Anda diam darinya. Tidak dijelaskan, ini kenapa kok diminta wudu? Diminta balik untuk wudu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Dia itu sholat dalam keadaan izarnya itu isbal. Sarungnya itu melebihi mata kakinya. Wa innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbili izarahu. Bahwasanya Allah tidak menerima sholatnya seorang laki-laki yang kain sarungnya itu melebihi mata kakinya. Rawa Abu Dawud wa huwa ala sardi muslim insya'allahu ta'ala. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwasannya dilarangnya sholat dalam keadaan musbil. Dan itu menyebabkan tidak diterimanya sholatnya seorang hamba ketika musbil. Dan bukan hanya itu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau sampai memerintahkan orang itu untuk berwudu. Menunjukkan isbal itu membatalkan wudu karena diminta untuk mengulangi wudunya. Sekarang ikhwani fiddin azani wa azakumullah, kita lihat 6 bagaimana kedudukan hadis ini, apakah hadis ini sahih atau sebaliknya. Semukbil rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang hal ini. Disebutkan dalam Gharatul Asritah, dalam kitab beliau. Ditanyakan kepada beliau, hal salatul musbil batilah? Apakah salatnya orang yang isbal itu enggak sah? Wa ma sihhatu hadis la yaqbalullah salata musbilin. Terus bagaimana kedudukan hadis Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil? Kata beliau rahimahullah, al-isbalu muharramun. Isbal itu haram. Was-salatu laysat batilah. Tapi salatnya tidak batal. Salatnya tetap sah. Wa huwa muharramun fi sholati wa fi ghairiha. Musbil itu, isbal itu haram baik di dalam salat maupun selain salat. Dalam keadaan apapun, sholat maupun di luar sholat, haram isbal itu. Nah, wa amma dzalikal hadis, adapun hadis alladzi adzkurhu wa ana ba'idu ahdin bihi, yang aku ingat dan sudah lama waktunya, Ana min tariq Abi Ja'far wa huwa majhul. Itu dari jalannya Abu Ja'far dan dia majhul, fal hadis laisa bi sahih. Dan hadisnya tidak sahih. Nah, hadisnya tidak sahih. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Ini penilaian dari Syekh Muqbil rahimahullah. Jadi hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ini hadisnya dhaif ya. Karena ada perawinya Abu Ja'far Al-Madani. Baik, di situ kata beliau majhul. Naam. Baik. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Dan tidak ada dari kalangan ahlul ilm yang secara sharih menyebutkan isbal itu termasuk min nawakidil wudu, termasuk dari pembatal-pembatal wudu. Ya. Baik. Sehingga ketika seorang sholat dalam keadaan isbal, pakaiannya tetap sah sholatnya, tapi dia telah menjalankan perkara yang haram. Dia telah menjalankan perkara yang haram. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Jadi hadis yang dijadikan hujah tentang tertolaknya atau tidak sahnya sholatnya seorang yang musbil, hadisnya dhaif. Naam. Tidak ada hadis yang sharih yang menyebutkan perkara ini. Naam. Taib. Sehingga disebutkan tidak ada dari kalangan ahlu sunnah seorang pun yang berpendapat tentang batalnya sholat atau tidak diterimanya sholat. Naam. Ketika isbal. Baik. Sebagian pendapat ini pendapatnya selain ahlu sunnah, pendapatnya ahlu bid'ah ibadiyah yang menyatakan baik batal sholatnya ya, tapi tidak teranggap pendapat mereka. Nah, karena bukan termasuk ahlu sunnah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Kemudian di hadis berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Man jarra thawbahu khuyala la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, ini melebihi mata kakinya, khuyala dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya, ini penglihatan rahmah, pada hari kiamat. Ini ancaman bagi orang-orang yang musbil menjulurkan kainnya melebihi mata kakinya dalam keadaan sombong, tidak akan dipandang, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmah yaumul qiyamah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau menyatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi, ya Rasulullah, sarungku ini longgar, sering melorot sarungnya Abu Bakar Siddiq karena beliau kurus ya, hingga sarungnya sering melorot sampai menutupi mata kakinya. Illa an atahadahu, kecuali aku sering menjaganya, berupaya menjaganya, kalau melorot ditarik lagi ke atas. terus dibenarkan. Jadi tidak membiarkan terus menutup mata kakinya. Faqala, kata Rasulullah SAW, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala. Kata Rasulullah, sesungguhnya kamu bukan termasuk orang yang menjalankannya dengan kesombongan. Rawahul Bukhari. Ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Hadis ini dipakai hujah oleh sebagian orang bahwasanya isbal itu yang terlarang adalah ketika sombong. Ketika dia tidak menjalankannya dengan kesombongan, maka menurut mereka, ini tidak mengapa. Ketika diingatkan, saya kan tidak sombong. Yang dilarang itu ketika musbil dan dia sombong, kemudian berujah dengan hadis ini. Berujah dengan hadis ini. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Dan syubhat yang semisal ini bukan perkara-perkara yang baru. Ternyata memang sejak zaman dulu sudah memang ada yang semisal ini. Dan itu sudah dijawab oleh para ulama. Nah, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Naam. Beliau menyebutkan sebab sarungnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu itu melorot karena saking kurusnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saking kurusnya sehingga sarungnya sering melorot. Nah, kemudian yang kedua dari hadis yang tadi kita baca, apakah Siddiq radhiyallahu an menyebutkan, ya Rasulullah, aku terus menjaganya jangan sampai melorot. Beliau berupaya untuk menjaga sarungnya jangan sampai melorot. Kalau melorot, naikkan, ditarik ke atas terus demikian. Nah, sehingga kain sarung beliau tidak melorot karena terus dijaga. Ada upaya untuk menjaga jangan sampai melorot sarungnya, menutupi mata kakinya. Nah, ini yang kedua. Yang utama karena beliau kurus, yang kedua beliau berupaya untuk menjaganya jangan sampai melorot. Nah, yang ketiga, baik, di situ yang menyatakan kamu bukan termasuk orang yang menjalankannya dengan kesombongan adalah Rasulullah SAW. Yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Nah, baik. Dan juga beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menyatakan anna isbal al-izar lil khuyala kabiratun, bahwasanya menjulurkan kain sarung melebihi mata kaki dengan kesombongan itu dosa besar. Wa ammal isbal li ghairi khuyala, adapun jika isbalnya bukan karena sombong, fadhailul hadis tahrimuh, zahirnya hadis itu haram. Zahirnya hadis itu haram. Ini Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau termasuk dari mazhab Syafi'i. Isbal ketika sombong dosa besar. Ketika tidak sombong haram hukumnya. Baik. Dan juga Imam Nawawi, ini termasuk ulama dari mazhab Syafi'i. Naam. Menyebutkan isbal li ghairil khuyala makruh. Bahwasanya isbal tanpa niat kesombongan maka dia dibenci. Ya. Dan makruh itu kalau dalam bahasanya fuqaha itu tahrim. Bukan suatu yang silakan boleh dijalankan wong cuma makruh, bukan itu haram. Makruh li tahrim. Baik. Karena mendapatkan ancaman-ancaman di sini. Finnar, ancamannya neraka. Apalagi kemudian ketika dia dalam keadaan sombong, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga Ibnul Arabi. Ibnul Arabi pakai alif lam Al-Arabi. Ada Ibnu Arabi yang tanpa alif lam, sufi. Ini Ibnul Arabi pakai alif lam. Kata beliau, la yajuzu lirrajuli an yuzawija bisawbi ka'bahu. Tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Nah, yaqul, lalu dia menyatakan, orang yang sengaja kainnya itu melebihi mata kakinya, lalu dia menyatakan, la ajurru khuyala, aku kan tidak sombong menjalankannya. Dia menyatakan, aku tidak sombong ketika celanaku, sarungku melebihi mata kaki. Li'anna nahya qatatana walu lafdhon. Karena larangan itu sudah mencakup lafadznya. Wala yajuzu liman tanawalu laf hukman ayyakula amtasilu. Secara lafadz dia sudah terkena. Tidak boleh kemudian dia menyatakan bahwa tidak menjalankannya. Nah. Sehingga beliau menyatakan bal italatu dailihi dhala ala takabburihi. Ketika dia memanjangkan pakaiannya itu sudah menunjukkan kesombongan dia. Ketika dia panjangkan pakaiannya itu sudah menunjukkan kesombongan dia. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Nah. Sehingga riwayat ini tidak bisa kemudian dipakai hujah bagi orang-orang yang memang sengaja untuk isbal. Ya, ini berbeda. Abu Bakar As-Siddiq, beliau karena saking kurusnya dan beliau terus menjaga sarungnya, ya, tidak melorot, dijaga terus. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang datang ke tukang jahit, diukur celananya, ukurannya memang melebihi mata kakinya, sengaja melebihi mata kakinya, kemudian menyatakan, saya kan tidak sombong. Berhujat dengan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, ya tidak cocok. Ya. Sudah jauh berbeda. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Dia menyengaja menjalankannya, adapun Abu Bakar Siddiq tidak, ya. Beliau jaga agar tidak melorot sarungnya. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rambu-rambu berpakaiannya seorang muslim, nanti akan disebutkan hadisnya. Ya. Rambu-rambu pakaian seorang muslim yang itu tidak boleh untuk dilanggar. Maka ketika itu dilanggar dan menyatakan saya kan tidak sombong, maka dia telah menjalankan sebuah pelanggaran. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Al-Albani rahimahullah, ya, beliau juga menjawab subhat ini dengan jawaban yang panjang. Ada 9 apa? Ada jawaban beliau ketika orang-orang berhujat dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azakumullah. Nah, hingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah bagi orang-orang yang sengaja memanjangkan kainnya, memanjangkan celananya, memanjangkan sarungnya, melalui mata kakinya, tapi kemudian berhujah dengan hadis ini. Tidak sama keadaannya. Yang berikan tazkiyah menyatakan kamu bukan termasuk orang yang sombong itu Rasulullah SAW. Adapun kita, tidak ada yang menyatakan kita tidak menjalankannya dengan kesombongan. Nah, dan juga pakaian yang melebihi mata kaki itu tasabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Khanifidina azani wa azakumullah. Inilah ajarannya Islam. Laki-laki pakaiannya itu tidak boleh melebihi mata kakinya. Ini ajaran sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan ini perkara besar. Ini bukan ajarannya LDII. Ini ajarannya Islam. Nah, itulah cirinya seorang Muslim. Di celana sarung yang di atas mata kaki itu pakainya Muslim. Baik. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau terluka parah, ketika beliau ditusuk ketika jadi imam sholat, dan dengan itu sebab kematian beliau radhiyallahu an. Lukanya begitu menganga. Ketika beliau dikasih minum, air minum keluar dari lukanya saking parahnya. Kemudian datang seorang pemuda yang memuji-muji Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah waktu itu. Dipuji-puji amalan beliau. Ketika pemuda ini mau pulang berbalik, Umar bin Khattab melihat pemuda ini ternyata musbil. Pakainya menutupi mata kakinya. Dipanggil oleh beliau dan diingatkan tentang pakaiannya, tentang isbalnya. Ini dalam kondisi beliau kritis. Di akhir hidupnya dan sakitnya parah. Masih mau mengingatkan perkara isbal. Menunjukkan ini perkara penting. Bukan perkara sampingan. Bukan kalau mau cingkrang ya monggo, kalau enggak ya silakan, tidak. Ini perkara penting. Sampai beliau ingatkan di kondisi beliau sakit parah. Dalam keadaan yang diingatkan ini setelah memuji-muji Umar bin Khattab. Setelah memuji-muji Umar bin Khattab. Kalau kebiasaan kita itu kan, kalau ada orang muji kita, kita mau ingatkan itu pekewu. Apalagi orang itu banyak sekali jasanya kepada kita. Nah, sering ngasih donasi, sering ngasih bantuan. Itu kalau mau ingatkan itu pekewu. Ini netak tegur, iso-iso berhenti kucuran dananya ini. Sehingga meskipun beliau dipuji-puji, tapi ketika di perbuatan haram beliau ingatkan, ini haram. Itulah yang namanya hubbu fillah, kecintaan karena Allah. Ini yang kata Syalbani rahimahullah dalam dialog panjangnya beliau dengan santri-santrinya. Ketika beliau tanya, apa sih tanda-tanda kecintaan karena Allah? Panjang boleh sebutkan ini loh. Seseorang itu mengingatkan saudaranya ketika keliru. Dan ini yang seringnya tidak ada. Seringnya seorang itu sungkan, pekewuh ketika yang salah itu adalah teman dekatnya. Nah, sehingga nahi mungkar itu hilang ketika dengan orang-orang yang terutama punya jasa besar kepada kita. Makanya disebutkan, nah, annal ihsan, annal insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya perbuatan baik. Manusia itu kalau dibaiki, ada orang berbuat baik kepadanya, dia menjadi budaknya. Dia nurut kepada orang berbuat baik kepadanya. Sehingga jarang sampai kemudian bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga meskipun temannya keliru, jarno lah. Sungkan kalau mau mengingatkan. Karena telah berbuat kebaikan yang banyak. Makanya tapi diingatkan oleh para ulama, jangan sampai ahlul bid'ah itu memiliki andil kepada kita. Karena nanti kita akan sungkan untuk mengingatkan mereka. Wong sudah dikasih bantuan banyak kok kemudian mengingatkan. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Nah, sehingga perkara isbal ini perkara yang besar, ya. Bukan perkara ringan, karena imbasnya ini neraka, finnar, ya. Imbasnya ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara besar, sehingga ketika dimasukkan dalam kitab ini menunjukkan ini dosa besar, ya. Tapi banyak kaum muslimin yang kemudian masih melanggarnya. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian masih melanggarnya. Ada ifrat, ada tafrid. Ya. Ada yang kemudian melembreh pakaiannya sampai ke tanah dan membuat pakaiannya kotor dan tidak awet. Ada yang kemudian melampaui batas sampai kelihatan pahanya, ya, kelihatan auratnya. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarungnya seorang mukmin itu sampai pertengahan betisnya. Sarungnya seorang mukmin itu sampai pertengahan betis, setengah betis. Itu sarungnya seorang mukmin. Ini yang tadi kita sebutkan, ini loh, rambu-rambu pakaian yang diajarkan Rasulullah. Wa qala Abu Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izratul muslim ila nisfi saq. Sarungnya seorang muslim itu setengah betis. Sarungnya seorang muslim itu setengah betis. Wala haraja aw la junaha. Tidak mengapa, tidak berdosa. Fima bainahu wa bainal ka'bain, antara setengah betis sampai kedua mata kaki. Setengah betis sampai kedua mata kaki, tengah-tengahnya itu enggak ada, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Lebih dari setengah betis enggak apa-apa. La haraj, la junah. Maka nasul min al-ka'bain fa huwa fi an-nar. apa-apa yang dibawa kedua mata kaki, maka dia di dalam neraka. Apa-apa yang dibawa mata kaki, maka dia di dalam neraka. Ini ancaman bagi kain sarung yang isbal. Finar. Man jarra izara bataran, barang siapa yang menjulurkan sarungnya melebihi mata kakinya dalam keadaan sombong, lam yandurillah ilaih, Allah tidak akan melihat kepadanya. Rawi Abu Daud bi isnadin sahih. Diancam Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya, hadisnya sahih. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Jadi pakaian seorang muslim itu setengah betis. Nah, tapi kita jarang mungkin ngelihat orang sarungan setengah betis. Nah, diturunkan sedikit boleh, asalkan tidak menutupi mata kakinya, tidak melebihi mata kakinya, boleh. Nah. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkhaun, dan sarungku itu melorot. Fa qala ya Abdullah irfa izarak, kata Rasulullah, ya Abdullah, angkat sarungmu, naikkan sarungmu. Farofa'tu, aku pun naikkan. Summa qal zid, kata Rasulullah, tambah lagi, tambah. Fazidtu, famaziltu atakharraha ba'd, maka setelah itu aku terus menjaganya segitu, ya, sarungku. Rawahu Muslim. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Itulah batasan pakaian seorang muslim. Nah, yang dia pakaiannya setengah betis, kemudian boleh ke bawah, tapi tidak sampai menutupi dan melebihi kedua mata kakinya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Syekh bin Bas rahimahullah beliau pernah menyatakan, amma ma yaf'aluhu ba'dun nas, adapun apa yang dijalankan sebagian orang, min irkha'is sarawil tahtal ka'bain, dengan menjulurkan celana-celana panjangnya sampai ke bawah mata kakinya. Wal qamis ila nisfis saq, tapi gamisnya setengah betis. Jubah atau gamisnya setengah betis, tapi celana panjangnya sampai melampaui kedua mata kakinya. Jubahnya itu setengah betis. Nah, tapi celananya dia melebihi mata kakinya. Kata beliau, fahada la yajus, ini tidak boleh. Ya. Fasunna ayyakun al-qamis wa nahwuh ma baina nisfi saq ila al-ka'bain, dan sunnah, nah, gamis itu dan yang semisalnya antara setengah betis sampai kedua mata kaki. Nah, antara setengah betis sampai kedua mata kaki. Amalan bila hadis kulliha, untuk mengamalkan seluruh hadis. Nah, jubahnya setengah betis sudah pas, tapi celana panjangnya menutupi mata kakinya. Nah, atau sarungnya menutupi mata kakinya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Inilah ciri pakaian seorang muslim. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menutup bab ini, wa kullu man ittahada farajiyah, maka seluruh orang yang menggunakan farajiyah, farajiyah itu celana panjang. Nah, jadi celana panjang itu asalnya dahulu itu celana dalam. Maksudnya pakaian yang di dalam, enggak ketok, ya. Tapi lambat laun sekarang jadi celana luar, ya. Yang di celana panjangan tok, enggak ditutupi. Kalau dahulu itu termasuk pakaian dalam yang dia tidak kelihatan. Baik. Wa kullu man ittakhadha farajiyyan taqadu an tamussal ard. Maka setiap orang yang menggunakan celana panjang yang hampir menyapu tanah, ya. Au jubah, atau menggunakan jubah. Au sarawil, atau celana panjang khufajiyah. Wa wadakhilah fil wa'id al-madhkur, maka dia masuk dalam ancaman yang telah disebutkan. Nas'ullah al-afiyah. Jadi beliau sebutkan farajiyah. Farajiyah itu apa ya? Semisal mantel itu, ya. Atau kayak kalau imam di Mekah itu yang dikenakan di luar jubahnya itu. Farajiyah itu pakaian seperti jubah, seperti jaket, tapi belahannya itu di belakang. Jadi belahannya di bagian belakang. Nah, itu farajiyah. Baik. Kalau dia panjang melebihi mata kakinya, atau kemudian sarung atau jubah, atau kemudian celana panjang, baik, maka terkena ancaman ada di sini finar. Kalau kemudian taib menjalankannya dengan kesombongan, ya, maka dia ketambahan lagi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Taib. Syekh Abdul rahimahullah, beliau pernah ditanya, hal yajuzu isbalu thawb ila asfalil ka'bain, apakah boleh memanjangkan pakaian sampai melebihi kedua mata kaki? Wa ma ra'yukum bil bantalunat, bagaimana pendapat Anda tentang bantalun, celana panjang yang apa, yang ngepres, ya, yang ketat. Wasarawil, dan juga sirwal. Naam, allati yalbasu ba'dun nas, yang dikenakan oleh sebagian orang. Jawab beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yandurullah ila man jarra izarahu bataran. Rasulullah menyatakan Allah tidak melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya melebihi mata kakinya dalam keadaan sombong. Fi ba'dhiya man jarra izara khuyala. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun la yukallimuhumullah. Tiga orang yang Allah tidak akan mengajak bicara dia. Wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Wa lahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Qala Abu Dzar, manhum ya Rasulullah, khabu wa khasar. Siapa mereka ya Rasulullah, orang yang merugi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya al musbil, orang yang taib menjulurkan pakaiannya melebihi mata kakinya. Al isbal muharram, isbal itu diharamkan. Wa waradat adillatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang dalil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ulama, dan sebagian para ulama, man qayyadahu bil khuyala, ada yang mengkhususkan itu kalau sombong larangannya. Walakin al-isbal nafsahu yajurru ilal khuyala. Tapi isbal itu sendiri itu akan mengantarkan kepada kesombongan. Isbal itu sendiri akan mengantarkan kepada kesombongan. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin iyyaka wa isbal athiyab fa innaka minal mahya. Yang hadis-hadisnya tadi sudah kita baca. Nah, al-isbal yakunu sababan lil mahya. Isbal itu sebab kesombongan. Wa hunaka hadisul mutlaqah. Dan di sana ada hadis-hadis yang mutlak, tidak ada keterangan pengkaitnya, pengkhususan yang menyebutkan hanya sombong yang dilarang. Alladzi yadhhar alahdu bi li hadzal hadis ay iyyaka wa isbal thiyab fa huwa minal mahyala. Baik. Wal bantalun, kata beliau, adapun celana panjang, bantalun itu celana dari barat. Aqalla hala ayyakuna makruha, yang paling minim itu dibenci. Yang paling minim bantalun itu dibenci, celana yang enggak longgar, celana yang sempit. Nah, lakin ikhwanan alladzina yalbasuna albantalunat, tetapi saudara-saudara kita yang mereka mengenakan celana panjang ini, wa ghairaha manaqul inna masbuq kufaron, kami tidak menyatakan mereka menjadi orang-orang kafir karena menggunakan bantalun. Ya tabir anna mutasabbihin bi adil Islam, mereka tergolong menyerupai musuh-musuh Islam karena bantalun itu datangnya dari negeri barat. Ya. Wa annal afdhal lahum, dan yang paling utama bagi mereka, ayal basu libasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenakan Rasulullah. Ya. Fa innal iktida' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta fil libas, ngikuti Rasulullah sampai pun dalam masalah pakaian. Ya. Dalam masalah pakaian. Naam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna man yalbas al-harla khalaqalah. Rasul menyatakan barang siapa yang menggunakan pakaian sutra, dia tidak memiliki bagian nanti di akhirat. Nah. Dalilun ala anna laysat umur saksiyah, menunjukkan urusan pakaian itu bukan urusan pribadi masing-masingnya. Wis terserah, enggak ada kaitannya dengan kamu, wong pakaian-pakaianku dhewe. Aku sing tuku dhewe. Bukan demikian, ini ada hukumnya. Nah. Sehingga orang-orang menyatakan, ini kan perkara pribadi, privasi, ya. Enggak ada kaitannya dengan hukum agama. Nah. Wa yadununa anna din wa shalah wa sumul had. Dia menyangka agama itu hanya urusan salat, puasa dan haji. Wa amma hadi, adapun ini masalah pakaian urusan pribadi. Tidak demikian. Diperintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qal akhwal an takuna makruha. Paling minim itu dibenci. Orang itu sering menyebutkan makruh-makruh, padahal kalau diterjemahkan artinya dibenci. Peranggap makruh itu sesuatu yang silakan dijalankan, wong enggak dosa. Makruh itu dibenci. Khana fi dina azani wa azakumullah, ya. Bantalun, ya. Celana-celana yang mungkin sering dipakai orang-orang ke kantor misalnya, ya. Itu bantalun, ya. Yang ngepres. Naam. Baik, sehingga bagi yang mengalami masa-masa awal-awal masuknya dakwah, ya. Awal-awal 90-an lah. Jadi kita kaum-kaum santri, ya, itu biasanya itu menggunakan celana sirwal Pakistan, dan sekarang nggak ada kayaknya. Celana Pakistan itu kalau dijemur orang kaget, ini celana sopo. Celana kita dulu itu lebarnya segini, sak mejo ini. Kalau dipakai nanti ditarik talinya. Jadi dia melebar dari cangkangnya dan sampai pahanya itu lebar. Nah, celana Pakistan. Kok naik di PP, iki celana sopo sak piro yo. Jadi satu celana itu bisa untuk satu lubang kaki itu bisa untuk dua orang itu. Nah, gede. Sekarang enggak ada, enggak muncul, ya. Sekarang sirwal-sirwal itu mulai mengapret dan mengapret. Zaman-zaman dulu itu enggak ada sirwal tempur itu belum ada yang sakwe bawah itu. Semakin ke sini semakin ini akhirnya tambah ngapret, tambah ngapret, tambah ngapret, ya. Modelnya semakin demikian. Baik. Modelnya disebut ini sirwal tapi bentuknya kayak pantalun, kol pantalun. Nah, lagi dikasih resleting, dikasih sabuan, terus wis bahayalah, ya. Apalagi resletingnya di bagian depan kayak pantalun, iso-iso kecepit dan macam-macam. Nah, jadi model-model celana Pakistan itu enggak muncul sekarang. Nah, itu lebar, sangat lebar, ya. Baik, sehingga semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, mengecil, mengecil, mengecil. Ya. Jadi, wis enggak usum lagi. Apalagi bagi anak-anak muda, wis enggak ngetren itu, guys. Pakai celana-celana itu, sehingga di model-model dan di model-model. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau bentuknya celana ya, bagian cangkangnya itu kalau dulu itu lebar, lebar sekali. Ya, pasti ada tambahannya. Dilebar. Jadi ketika dipakai itu antara pinggang dengan sampai bawahnya pas ginian itu lebar, ini panjang. Ya. Kalau sekarang kan ngepres gitu ya. Ngepres itu kan terus gendodok gerak, sering robek. Kalau dulu kuat karena lebar, ya. Semakin ke sini, semakin ke sini, nah, semakin banyak dakwah salaf, dakwah alusunnah, semakin banyak kitab-kitab, semakin banyak asatidah, semakin mengecil, mengecil, mengecil. Ini bukan hanya dari pakaiannya ikhwah, ya. Dari pakaian umat juga demikian, model-model dari apa sadarnya, berbagai model hiasan-hiasan dan macam-macam. Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Sehingga boleh sebutkan paling minim itu hukumnya makruh. Yeah. Paling minim itu hukumnya makruh. Kemudian beliau menutup wa anso ikhwani fillah. Aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku di jalan Allah. Fiktina kitabil qayyim. Untuk perhatian, untuk mempelajari kitab yang bagus, bahwa kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, ya, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Mukhalafah li Ashabil Jahim, ya, ini kitab yang bagus, masya Allah. Nah, kata beliau, fa in ahsana kitab fi hadzal mawdu', ini kitab yang terbaik dalam membahas masalah tasabbuh dengan selain Islam. Ini kitab yang terbaik. Nah, baik. Dulu, zaman awal-awal 90-an lah. Sebelum masuknya fitnah sururiyah, ya. Sebelum masuknya fitnah sururiyah. Nah, itu para duat masih jadi satu, yang sekarang-sekarang menjadi pembesar-pembesar roja. Itu dulu masih bareng dengan kita Yazid Jawas, Ainul Rafiq dan yang semisalnya, ya, itu diagendakan dulu untuk membaca kitab Iqtida' ini. Nah, tapi qadarullah belum sempat pembahasan itu, kemudian pecahlah fitnah sururiyah. sampai kemudian berpisah, ya. Nah, ustadz ahlu sunnah, ya, ketika masuknya fitnah sururiyah. Nah, itu saya masih ingat dulu, ini kita akan membaca Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, baik, ini kitab yang bagus, dan tadi sudah disebutkan direkomendasi oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Kitabnya segini kayaknya. Kitabnya segini. 6. Saya punya fawaidnya dari Syekh bin Baz segini. Terus dulu itu saya punya mukhtasornya, ya, dulu. Ingin kita bacakan di sini mukhtasornya tipis. Nah, tapi masih belum ketemu kitabnya. Jadi mungkin perlu kapan-kapan kita baca. Nah, ini kata beliau tadi kitab yang terbaik dalam pembahasan masalah tasabbuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.